Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah pertemukan kembali kita semuanya di dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan tentang masalah keutamaan dari majelis zikir, keutamaan jika mana manusia tersebut berkumpul untuk berzikir kepada Allah, berkumpul untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kemarin sudah kita bahas, begitu besarnya, bahkan jika manusia-manusia itu mengetahui tentang keutamaan majalis zikri, keutamaan majelis-majelis zikir yang saat ini seperti kita ada di dalamnya, pastilah mereka yang sakit akan bergegas bangun untuk menghadiri. Bahkan mereka yang lumpuh rela untuk berjalan dengan lututnya demi untuk menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, karena begitu besar fadilah, begitu besar keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan manusia, yang mana di dalam perkumpulan tersebut menyebut-nyebut nama Allah, bersolawat kepada Rasulullah, lebih-lebih mereka juga mempelajari ilmu-ilmunya Allah dan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yurwa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ta'ala fi haditsil qudsi, inna awliya'i min 'ibadi alladzina yadhkuruna bidzikri wa adzkuruhum bidzikrihim. Sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, sesungguhnya wali-waliku di atas bumi ini dari golongan hamba-hambaku yang menyebut-nyebut aku, Allah, artinya selalu berzikir kepadaku, dan merekalah yang aku sebut-sebut nama mereka. Ciri-ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah yang mana lisannya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah. Tidaklah manusia digelari dengan gelar wali Allah jika lisannya kering daripada zikir kepada Allah. Lebih-lebih hatinya pernah sedikit lupa kepada Allah, walaupun itu karena kesibukan dunia misalnya, ataupun kesibukan urusan sesuatu, pekerjaannya atau keluarganya, yang bisa melupakan hatinya untuk ingat kepada Allah, melupakan hatinya untuk terputus zikir kepada Allah, maka itu bukan golongan wali Allah. Makanya enggak gampang jadi wali itu. Jadi wali itu mulutnya selalu berzikir, hatinya selalu ingat Allah, enggak bisa diputus dengan apapun. Kenapa? Karena wali Allah adalah manusia-manusia yang sudah terikat hidupnya hanya untuk Allah. Tergantung Allah, apa kata Allah. Maka tidak mungkin dipisahkan dengan Allah. Kesibukan apapun, Allah yang jadi tujuannya. Kerepotan apapun, Allah yang jadi tujuannya. Kebahagiaan apapun, Allah kembali rujukannya. Musibah apapun, Allah yang jadi penyebabnya. Hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Itulah mereka wali-wali Allah yang mereka tadi itu tidak luput untuk berzikir kepada Allah. Berarti majelis zikir yang seperti ini adalah majelisnya para wali Allah. Dan bisa dikatakan majelis orang-orang yang aktif-aktif majelis zikir ini adalah mereka orang-orang yang ingin menjadi walinya Allah. Karena tariqah, jalan untuk mencapai wusul ilallah, jalan untuk mencapai sampai ke hadiratnya Allah adalah salah satunya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah mereka orang-orang para awliya-Nya Allah, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini diceritakan, inna ahlal jannati fil jannah yatanaddamuna ala ma fata minas sa'a fid dunya lam yadhkurillah ta'ala. Disebutkan orang-orang di dalam surga itu, mereka ada yang merasakan rugi. Ditanya, rugi apa ente di dalam surga? Segala-gala ada, bidadari ada, makanan ada, minuman ada. Apa yang anda rugikan di dalam surga? Mereka mengatakan, aku kalau ingat dulu waktu di dunia pernah enggak zikir, dulu di dunia pernah enggak ingat sama Allah, walaupun itu hanya sewaktu kecil saja, walaupun itu hanya sebagian waktu saja, aku saat ini di surga merasakan kerugian yang begitu besar. Kenapa? Karena semakin kita berzikir kepada Allah, kelak orang itu di surganya Allah tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Contohnya kalau orang makan begitu loh. Kalau makan semua dikasih nasi, kan semuanya kenyang. Tapi yang satunya nasi putih, yang satunya nasi ada ikannya tempe. Enak mana? Oh, enak ikan tempe. Karena apa? Ada ikannya daripada anda yang nasi putih. Yang ikan tempe, sampingnya lagi ada ikan tahu sama tempenya, enak mana? Oh, enak itu. Kenapa? Ada tahu tempe. Kalau itu lagi, ada kuahnya lagi, ada sopnya misalnya. Oh, itu ada dagingnya. Oh, ini ada begininya. Lambah komplit, tambah komplit, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Intinya semuanya makan. Di surga, semuanya masuk surga. Kenikmatan surga mereka dapatkan. Tapi orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin nikmat, semakin tinggi derajatnya, semakin enak daripada yang lain-lainnya. Itu karena sebab di dunia mereka melazimi zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, memang zikir ini adalah modal untuk kita masuk surga, para hadirin. Makanya enggak semua orang mau berzikir. Zikir ini enggak ada biayanya. Zikir ini enggak makan waktu. Zikir ini bisa di mana-mana, tapi mereka selalu lupa kepada Allah. Mereka tidak mau pernah berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena mereka mungkin bukan ditakdir oleh Allah orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana kita akan bisa masuk ke dalam surganya Allah kalau kita enggak punya tiket masuknya, para hadirin? Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila ma hiya riyadil jannah ya Rasulullah? Hilagatu dzikri. Kata Nabi SAW, kalau kamu lewat di satu tempat dan di situ dia ada taman kebunan surga, maka duduklah, ikutlah kamu di dalamnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, di dunia apakah ada taman kebunan surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ada wahai sahabat. Apa itu ya Rasulullah? Taman kebunan surga yang ada di atas dunia adalah manakala ada sekelompok manusia yang berkumpul untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah taman kebunan surga Allah yang ada di dunia. Ulama mengomentari hadis ini, para hadirin. Kalau Anda enggak biasa duduk di tamannya, mana bisa Anda masuk di dalamnya? Kalau Anda enggak biasa ikut campur di dalam taman kebunan surganya Allah, mana mungkin nanti di akhirat Anda akan masuk di dalam surganya Allah? Duduk di tamannya aja enggak pernah, tahu-tahu mau masuk. Oleh karena itu ini penting sekali. Majelis-majelis yang seperti ini adalah salah satu cara, salah satu wasilah. Yang pertama, agar kita bisa semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, agar dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Dan yang ketiga, agar kita ini terbiasa untuk duduk di taman kebunan surganya Allah. Dan yang lebih penting, agar nama kita ini selalu diingat oleh Allah. Kalau kita ini ingat Allah biasa, Pak. Biasa, kalau misalnya ke Habib Taufik misalnya. Siapa yang tidak kenal Habib Taufik? Semuanya, oh kenal dengan Habib Taufik. Kemudian semuanya, iku jalan Jawa Kang Papat ya. Tahu. Tapi kalau Habib Taufik ditanya, Bib, kenal enggak Bib? Orang ini Bib. Ini omai. Omai ini Bib, jalan Jawa Kang Empat juga misalnya. Fulan ini namanya. Waduh, gak faham mana ya. Oh berarti ini gak dekat dengan beliau. Gak pernah disebut namanya ente sama beliau. Makanya beliau gak ingat. Gitu aja, enteng-entengannya kan begitu. Yang kenal sama Pak Pak sama Pak Presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang gak kenal dengan Pak Presiden? Semuanya kenal? Kenal. Kalau ditanya Pak Presiden, ente kenal gak sama orang Jalan Jawa Gang 2? Waduh, gak kenal saya. Begitu aja. Oh, berarti kenapa? Berarti ente enggak dekat sama Pak Presiden. Cuma kita yang kenal, mereka enggak kenal sama kita. Enggak hebat namanya. Tapi kalau Pak Presiden ingat kepada kita, wah, hebat itu namanya. Diingat orang yang besar, hebat. Habib Taufik ingat kepada kita, wah, hebat berarti Anda. Berarti bisa dekat sama orang-orang mulia. Bagus kalau begitu. Kita kenal sama Allah. Kita tahu Allah. Tapi kalau Allah enggak kenal kita, buat apa? Buat apa? Berarti kita enggak pernah hadir di majelis-majelis yang diturunkan rahmat Allah. Berarti kita enggak dekat dengan Allah. Cuma kita tahu tok Tuhan kita Allah. Cukup. Enggak hebat berarti. Tapi kalau Anda aktif ikut-ikut majelis yang seperti ini, Anda aktif berzikir kepada Allah, bayangkan nama Anda disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang kenal dengan Anda. Sudah Anda kenal sama Allah, Allah pun akan kenal dengan Anda. Keuntungannya apa? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyidda. Kalau Anda dalam keadaan sehat yang seperti ini, Anda selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, nanti jika Anda membutuhkan Allah, Allah akan mengingat Anda. Itu yang paling penting para hadirin. Loh, kita enggak kepingin diingat Allah di mana-mana. Ya Allah, kita ini enggak kepingin diingat di mana-mana. Kalau urusan dunia rezeki gampang sudah. Sudah jaminan sama Allah. Kita hanya kepingin diingat satu, kalau kita waktu masuk kubur. Kalau kita masuk kubur enggak diingat sama Allah, bagaimana nasib kuburan kita para hadirin? Kalau kita jalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim dan kita tidak diingat oleh Allah, nasib kita bagaimana? Bawahnya neraka, jembatannya begitu kecil, seperti satu rambut dibelah dari tujuh, lebih tajam daripada pedang. Mana mungkin kaki kita akan bisa lewat? Illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, kecuali orang yang diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang diingat oleh Allah, orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.